Nalinga kitao to zongana na emaki Yoso zala kikotala nidio Nakotala nangayo yona metana zambeo Napolinga teo ibala komandema Konya kolo konga ina bambanda Basi na motema Kwaya ya kolo bate wububu Nametana teo konyo kwa mana mobali Kotakana zela kasuka sanda uo Nakosala nangaibi ya bondu bazambeo Nakuru kateo mbondi ya mabala Nakondo koka kana makanisea Maroma na motema Kwa ea kobi mateo wongogo Namoni kakadidi tobo ya nana lebi Mbulu mboleki ya mingyo didio Banda okamate linga mogugu swanyo La koloba ninyo na miso ya baniga Oko sakanga inakosirika Na banga kayo Mwae ya kotona te wububu Zambe o mawa, osala mibali